Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah taala di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah al-urjuzatul mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya al-imam Ibn Abil Aziz al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bait yang ke-9 yang disebutkan oleh Ibn Abil Aziz al-Hanafi rahimahullah, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'ala al-abwa'i. Dan setelah berlalu 6 tahun lebih 1 bulan dari usia beliau sallallahu alaihi wasallam, datanglah masa wafat ibunda beliau 'ala al-abwa'i di kota Abwa. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wala khilafa anna ummuhu matat baina Makkah wal Madinah bil Abwa. Dan tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilm bahwa ibunda beliau Aminah meninggal di sebuah daerah antara Makkah dan Madinah yang disebut dengan Al Abwa. Bisa dilihat dalam Zadul Ma'ad jilid 1 halaman ke-75. Naam. Walamma tuwfiyat Aminatu faraja'at bihi Ummu Aiman 'ala al-ba'irain alladaini qadimu 'alayhima min Makkah. Ketika Aminah meninggal di Abwa, dan tentu perjalanan untuk sampai ke Makkah masih jauh. Sudah kita sebutkan kemarin kurang lebih berapa jaraknya. Dari Abwa ke Mekah sekitar 200 km. Maka Ummu Aiman, budak dari Abdullah yang diwariskan kepada Aminah, yang juga menyertai Aminah ketika berangkat dari Mekah ke Madinah, di mana mereka menunggangi 2 ekor unta. Satu unta dinaiki oleh Aminah dan satu unta dinaiki atau dikendarai oleh Ummu Aiman membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Aiman pulang dengan kedua unta tadi kembali ke Makkah. Sesampainya di Makkah, Ummu Aiman mengabarkan kepada kakek beliau Abdul Muttalib tentang wafatnya Aminah. Kemudian kafalatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diserahkan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Tayyib, oleh karena itu Ibn Abil Aziz al-Hanafi rahimahullah beliau melanjutkan pada bait yang ke-10. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Wajadduhu lil abi, dan kakek dari ayahnya. Jadi kakek dari pihak ayah. Maksudnya ayahnya Abdullah, Abdul Muttalib, yakni Abdul Muttalib, ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Tayyib, ini sekaligus menjelaskan tentang nanti kematian Abdul Muttalib, tapi kita bahas terlebih dahulu kafalah yang diserahkan kepada Abdul Muttalib. Tayyib, qama bi kafalatihi ba'da wafati walidatihi. Setelah meninggalnya Aminah, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abdul Muttalib. Wa qama ala riayatihi, dan Abdul Muttalib sangat memperhatikan, sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan wa faddalahu ala auladihi wa abnaihi. Abdul Muttalib lebih mengutamakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan anak-anak beliau dan juga dibandingkan cucu-cucu yang lain. Wa ajlasahu fi majlisihi, dan biasa Abdul Muttalib mendudukkan Nabi SAW yang masih kecil di tempat duduk khusus milik Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib adalah seorang yang dihormati di kabilah Quraisy. Beliau memiliki sebuah tempat, atau lebih tempatnya mifrash, mereka sebut karpet yang disediakan khusus di sisi Ka'bah, adalah tempat duduk milik Abdul Muttalib. Tidak ada seorang pun yang diperbolehkan dan yang berani duduk di tempat itu selain Abdul Muttalib. Bahkan anak-anaknya tidak ada. Tetapi beliau mengutamakan Muhammad SAW, memperbolehkan Muhammad duduk di tempat itu. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa ketika Muhammad SAW yang ketika itu masih kecil, usia sekitar 8 tahun, belum mengerti bahwasanya tempat itu adalah tempat khusus untuk Abdul Muttalib, beliau duduk di sana. Melihat itu, maka bangsa Quraisy mereka pun mengusir Nabi Muhammad SAW yang masih kecil, karena dekat dengan kakeknya, sering kemana-mana diajak oleh kakeknya, termasuk di tempat itu pun dengan kepolosan anak kecil datang ke tempat itu dan duduk, sehingga diusir oleh beberapa orang, hingga akhirnya beliau SAW ketika itu menangis kembali kepada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib bertanya, mayubki waladi hada, atau mayubki ibni hada, kenapa anakku ini menangis? Maka dijawab oleh beberapa orang yang menyaksikan tadi bahwa beliau diusir dari tempat duduk khusus Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun mengatakan, biarkan dia duduk di sana. Ini keistimewaan Muhammad SAW di hati Abdul Muttalib, yang bahkan tidak diberikan kepada anak-anak Abdul Muttalib yang lain, demikian juga cucu-cucu Abdul Muttalib yang lainnya. Tayyib. Abdul Muttalib adalah kakek Nabi SAW, dan Abdul Muttalib itu bukan nama beliau. Nama dari Abdul Muttalib adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Ada yang mengatakan bahwa nama beliau adalah Amir, tetapi lebih dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib hidup kurang lebih berusia 140 tahun. Dan disebutkan seperti yang disebutkan oleh Al-Amiri rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bahjatul Mahafil, jilid 1 halaman ke-36. Beliau sebutkan, Summiya Abdul Muttalib li'anna abahu Hashim tuwufya wa huwa saghir. Sejarah kenapa Syaibah dinamakan dengan Abdul Muttalib. Jadi ketika itu ayahanda Abdul Muttalib, siapa ayahnya Abdul Muttalib? Hashim. Hashim ketika itu meninggal dalam kondisi Abdul Muttalib masih kecil. Faghalabat alaihi ummuhu. Kemudian Syaibah kecil pun dibawa oleh ibundanya, istri dari Hashim. Siapa istri dari Hashim? Berarti nenek buyut Nabi Muhammad SAW bernama Salma Al-Ansariyah An-Najjariyah. Nah, kemarin ada yang bertanya, apa hubungannya kalau sampai Abdullah mengunjungi paman-pamannya di Madinah, demikian juga Aminah mengunjungi keluarga Abdullah di Madinah? Jawabannya adalah karena ibu dari Abdul Muttalib yang merupakan istri Hashim itu adalah seorang yang berasal dari Bani Najjar yang bernama Salma, Salma An-Najjariyah. Oleh karena itulah keluarga dari Salma menjadi paman-paman Abdullah, paman-paman kakek Abdullah. Nah, sepeninggal Hashim, Salma membawa Syaibah kembali ke Madinah dan diasuh di Madinah. Falamma syabba wa tara'ra, ketika Abdul Muttalib sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mulai mengerti, dikembalikan lagi ke Makkah. Dan ketika itu yang membawa adalah saudara Salma yang bernama Al-Muttalib. Syaibah dibawa oleh Al-Muttalib kembali ke Makkah. Zaman dulu belum ada bus, belum ada mobil, apalagi pesawat. Naiknya onta kalau tidak keledai. Dengan jarak 200 km lebih, atau hampir 300 km, tentunya butuh waktu tidak sebentar. Nah, Syaibah dibawa oleh Al-Muttalib di atas kendaraannya, di tengah padang pasir yang panas. Sesampainya di Makkah, karena ketika itu Syaibah kulitnya menjadi sedikit berwarna gelap, agak kecoklatan. Karena adimul laun, adim adalah warna kecoklatan. Sampai di Makkah, melihat kulit Syaibah yang berwarna kecoklatan, orang-orang mengira bahwa itu bukan keluarga Al-Muttalib dan tidak menyangka bahwa itu adalah Syaibah. Mereka mengira itu adalah budak milik Al-Muttalib, sehingga mereka memanggilnya Abdul Muttalib, budak milik Al-Muttalib. Tapi sudah terlanjur terkenal, semuanya menyebut dengan sebutan Abdul Muttalib. Taib. Falazimahu dzalika wa kana syarifan fi qaumihi mubajjalan wa mu'azzaman indahum. Setelah kembali dan hidup lagi di Makkah, kemuliaan Abdul Muttalib muncul. Beliau akhirnya menjadi seorang yang dimuliakan, seorang yang dituakan, seorang yang didengar ucapannya, dan seorang yang ditaati. Yudha'u lahu bisatun fi dhillil Ka'bah. Disediakan untuk Al-Abdul Muttalib sebuah tempat di bawah naungan Ka'bah, digelarkan tempat duduk di sana khusus untuk Abdul Muttalib. La yajlisu alaihi ghairuhu. Dan tidak ada seorang pun yang boleh dan berani duduk di atas tempat itu. Dan ma'ruf bahwasanya Abdul Muttalib memiliki gelar Al-Fayyad atau Al-Fayyad, karena kewibawaan dan kebijaksanaan Abdul Muttalib. Taib. Disebutkan bahwa termasuk dari manqabah min manaqib Abdul Muttalib, bagusnya biografi beliau adalah, meskipun ketika itu masih di masa jahiliyah dan beliau bukan seorang muslim, tetapi beliau tidak pernah minum khamr. Tidak pernah minum khamr dan mengharamkan khamr atas dirinya. Dan beliau juga dikenal sebagai orang yang kathiru al-ata' wal-jud, suka memberi, beliau dermawan. Bahkan disebutkan dalam Asyirah Al-Halabiyah jilid 1 halaman ke-4 bahwa beliau ini punya kebiasaan senang memberikan makan untuk binatang-binatang buas yang ada di gunung. Jadi suka memberi makan burung-burung liar, kemudian hewan-hewan liar yang ada di gunung. Dan mungkin kebiasaan itu masih terus-menerus sampai sekarang. Penduduk Makkah biasa memberikan makan burung-burung liar. Bahkan di sekitaran Ka'bah juga banyak sekali burung merpati. Orang bebas memberikan makan di sana. Tidak ada seorang pun yang mengganggu burung-burung itu. Diberikan makan bebas dan mereka bebas hidup di sekitaran Ka'bah. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Sa'ad dalam Tabaqat beliau, At-Tabaqatul Kubra, jilid yang pertama halaman 95. Kata beliau rahimahullah, walamma tuwfiyat Aminatu asbahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Tatkala Aminah meninggal, maka pengasuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di bawah kuasa kakeknya Abdul Muttalib. Hina qabadahu ilaihi wa dhammahu wa raqqa alaihi riqqatan lam yuraqqiha ala ahadin min auladihi. Di mana Abdul Muttalib sangat memperhatikan, sangat menyayangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah beliau berikan kasih sayang seperti itu kepada seorang pun dari anak-anak keturunan beliau. Wa kana muqarraban minhu daiman, dan Muhammad selalu senantiasa dibawa oleh Abdul Muttalib, tidak pernah ditinggalkan. Wa yadkhulu alaihi idza khala wa idza nama. Beliau bawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik di luar maupun di dalam rumah, bahkan di kamar. Mereka biasa tidur bersama, keluar bersama. Menunjukkan dekatnya hubungan antara Muhammad SAW dengan Abdul Muttalib. Wa yujlisuhu ala firasyihi. Dan ini keutamaan yang kita bahas tadi. Abdul Muttalib mendudukkan atau mempersilahkan Muhammad SAW bisa duduk di tempat duduk khusus milik Abdul Muttalib. Anak-anak beliau tidak ada yang pernah duduk di sana. Wa kana Abdul Muttalib la ya'kulu ta'aman illa qala 'alayya bibni fayu'ta bihi ilayhi. Dan Abdul Muttalib tidak makan satu makanan kecuali beliau akan mencari Nabi SAW untuk makan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Lalu kata Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala di bait yang terakhir, ba'da thamanin mata min ghairi kadhib. Setelah diasuh oleh kakeknya, maka tibalah masa kakek beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan itu terjadi setelah beliau berusia 8. Maksudnya adalah 8 tahun. Matat min ghairi kadhib. Meninggallah Abdul Muttalib dan bukan berita yang dusta. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib wa tuwfiya war-rasul sallallahu alaihi wasallam nahwa thamani sinin. Ketika diasuh oleh Abdul Muttalib, lalu Abdul Muttalib meninggal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berusia 8 tahun. Zadul Ma'ad jilid 1 halaman ke-75. Berarti selang berapa tahun dari meninggalnya Aminah? 2 tahun. Selang 2 tahun dari meninggalnya Aminah. Tayyib. Kemudian pada bait yang ke-11 beliau melanjutkan, summa Abu Thalibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila asy-Syam rahal wa dhaka ba'da 'ami 12 wa kana min amri Bahira mashtahar. Setelah itu Abu Thalib al-am kafal, beliau diasuh oleh Abu Thalib yakni paman beliau, khidmatahu thumma ila asy-Syam rahal, beliau mendapatkan amanah untuk melayani pengasuhan Muhammad SAW, kemudian nanti rehlah pertama Muhammad SAW ke Syam adalah bersama Abu Thalib. Tayyib, kita bahas bait ini yang disebutkan oleh Ibn Abil Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Thumma Abu Thalibin al-ammu kafala khidmatahu. Wa dhalika anna jaddahu Abdul Muttalib indama hadaratul wafatu awsa bi kafalatihi ila ammihi Abi Thalib. Ketika Abdul Muttalib sudah hendak wafat, beliau mewasiatkan pengasuhan Muhammad SAW kepada salah seorang di antara anak-anaknya, yakni Abu Thalib. Dan Abu Thalib adalah saudara sekandung, satu bapak, satu ibu dengan Abdullah. Anak-anak Abdul Muttalib banyak, bukan hanya dari satu istri, ya, tetapi yang berasal dari satu istri diantaranya adalah Abdullah, demikian juga Abu Thalib. Oleh karena itu sebagian para ulama menyebutkan kenapa kafalah Muhammad SAW, pengasuhan Muhammad SAW diserahkan kepada Abu Thalib, karena Abu Thalib adalah saudara kandung sebapak dan satu ibu. Yang lain anak-anaknya adalah saudara-saudara tiri Abdullah, sehingga yang paling berhak untuk mengasuh Muhammad SAW adalah Abu Thalib, karena Abu Thalib yang paling dekat hubungan kerabatnya dengan Abdullah. Tayyib. Di antara paman-paman Nabi SAW, yakni anak-anak Abdul Muttalib yang masih hidup ketika Abdul Muttalib meninggal, mereka adalah, ditulis boleh, anak-anak dari Abdul Muttalib. Yang pertama adalah Al-Harith Ibn Abdul Muttalib. Yang kedua Az-Zubair Ibn Abdul Muttalib. Yang ketiga Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Yang keempat, Dhirar Ibnu Abdul Muttalib. Yang kelima, Abu Talib Ibnu Abdul Muttalib. Siapa nama Abu Talib? Abdu Manaf. Abu Talib Abdu Manaf Ibnu Abdul Muttalib. Yang keberapa? Yang keenam, Abu Lahab Ibnu Abdul Muttalib. Siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza Ibnu Abdul Muttalib. Beliau juga paman Nabi. Beliau juga anaknya Abdul Muttalib. Kok beliau? Dia. Dia juga anaknya Abdul Muttalib dan dia juga paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keberapa? Yang ketujuh, Al-Muqawwim Ibnu Abdul Muttalib. Namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah Ibnu Abdul Muttalib, lebih dikenal dengan nama Al-Muqawwim. Maklum, nama-nama jahiliyah masih disandarkan kepada Ka'bah. Yang ke anak yang berapa? Delapan, Al-Hijl Ibnu Abdul Muttalib. Nama beliau adalah Mughirah, lebih dikenal dengan lakabnya, julukannya Al-Hijl. Baik, yang keberapa? Yang kesembilan, Al-Ghaidaq. Al-Ghaidaq Ibnu Abdul Muttalib. Namanya adalah Wifal. Namanya adalah Wifal Ibnu Abdul Muttalib. Dan yang terakhir, yang paling kecil adalah Abdullah Ibnu Abdul Muttalib, ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa tadi jumlah anaknya Abdul Muttalib? 10. Banyak kan? Tayyib, itu anak laki-lakinya. Anak perempuannya juga banyak. Jadi bibi Nabi SAW dari pihak ayah, ammahnya juga banyak. Yang pertama, Arwa bintu Abdul Muttalib. Yang kedua, Barrah bintu Abdul Muttalib. Yang ketiga, yang lebih banyak dikenal siapa? Umaymah Ibnu Abdul Muttalib. Yang keempat, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Yang kelima, Atikah bintu Abdul Muttalib. Yang keenam, Ummu Hakim bintu Abdul Muttalib. Wahia Al-Baydha. Dan Ummu Hakim adalah Al-Baydha. Al-Baydha bisa maksudnya nama asli beliau adalah Baydha. Demikian juga maksudnya adalah bahwa Ummu Hakim adalah dikenal sebagai seorang wanita yang sangat putih. Ini anak-anak perempuan Abdul Muttalib. Berapa tadi jumlahnya? 6. Berarti berapa anak Abdul Muttalib? 16. Nih, sedikit ya. 16 anak. Nih. Dari mana sumbernya? Fadhal bisa dilihat karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, As-Siratun Nabawiyah. Jilid 1, halaman 184. Beliau sebutkan di sana. Fa Abu Talib huwa alladhi tawalla kafalatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tawalla kafalatan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddihi. Maka melihat hubungan kerabat yang sangat dekat antara Abu Talib dengan Abdullah, di mana beliau berdua adalah saudara sekandung, seayah dan seibu, maka pengasuhan itu diberikan kepada Abu Thalib. Para ulama sirah berselisih sebab mengapa pengasuhan itu diserahkan kepada Abu Thalib. Yang pertama adalah seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa Abdul Muttalib mewasiatkan pengasuhan itu kepada Abu Thalib. Sebelum meninggal, diwasiatkan Abu Thalib yang harus mengurus Muhammad SAW. Tetapi disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Jawzi rahimahullah ta'ala, bahwa seluruh pendapat yang ada itu terangkum pada tiga pendapat tentang sebab kenapa dipilih Abu Thalib sebagai pengasuh beliau. Sebab yang pertama, al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna Abdul Muttalib wasabihi ilaihi. Karena Abdul Muttalib mewasiatkan. Al-qaulul tsani, pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwa ketika Abdul Muttalib meninggal tidak memberikan wasiat, tetapi kafalah Muhammad SAW itu diundi di antara anak-anak beliau. Dan ketika itu undian terakhir berlangsung antara Az-Zubair Ibn Abdul Muttalib dengan Abdul Manaf Abu Thalib. Fakharajatil qur'ah li Abi Thalib, maka undiannya keluar nama Abu Thalib, sehingga Abu Thalib lah yang mengasuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-qaulu tsalits, pendapat yang ketiga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtara ammahu Abu Thalib, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memilih untuk tinggal bersama Abu Thalib. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Itu ringkasan dari pendapat-pendapat para ulama sirah, akan tetapi tidak ada satupun yang ditopang dengan dalil yang sahih, demikian juga berita sejarah yang valid, maka kita hanya menyebutkan sesuai apa yang mereka sebutkan dan tidak meyakini satu dari pendapat-pendapat tersebut. Intinya, Nabi Muhammad SAW setelah kakeknya meninggal diasuh oleh Abu Thalib. Adapun sebabnya kenapa, wallahu taala a'lam bis-shawab. Tapi apa yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi tadi bisa dilihat dalam kitab beliau Al-Wafa bi Ahwalil Mustafa jilid 1 halaman 215. Dengan demikian, ketika berusia 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Thalib sampai beliau berusia 12 tahun. Setelah beliau berusia 12 tahun, maka di saat itulah Abu Thalib akan membawa Muhammad SAW pergi berdagang ke negeri Syam. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bagaimana perjalanan beliau dengan Abu Thalib ke negeri Syam. Untuk melengkapi pembahasan kemarin terlewatkan, belum sempat kita bahas tentang nasab garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, menutup majelis kali ini kita akan mencoba untuk membahas nasab dari Nabi Muhammad SAW. Masih hafal? Taib, anak akan sebutkan sampai dengan Adnan. Beliau adalah Abul Qasim, Sayyidul Mursalin wa Khatamun Nabiyyin Muhammad Ibnu Abdillah, dicatat. Tak sebutkan nama dari gelar-gelar yang ada. Yang antum hafal kemarin itu baru gelar-gelarnya, belum nama aslinya. Tayyib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibah, namanya Syaibah. Bin Hashim, Hashim juga bukan nama asli. Nama aslinya adalah Amr. Bin Abdul Manaf juga bukan nama aslinya. Abdul Manaf nama aslinya adalah Al-Mughirah. Bin Qusay, Qusay juga bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Zaid. Taib. Bin Kilab. Bin Murrah. Bin Ka'ab. Bin Lu'ay. Bin Ghalib. Bin Fihr. Bin Malik. Bin An-Nadhar. Bin Kinanah. Bin Khuzaimah. Bin Mudrikah. Mudrikah nama aslinya adalah Amir. Bin Ilyas. Bin Mudhar. Bin Nizar. Kemudian dua yang terakhir, siapa ayahnya Nizar? Bin? Siapa dia? Ma'at apa Sa'at? Sa'at apa Ma'at? Bin Ma'at. Baik. Bin Adnan. Wa Adnan min waladi Ismail ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam bi ijma'in nas. Nasab beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih disebutkan sampai dengan Adnan. Adnan adalah salah seorang dari keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun nasab Adnan ke atas sampai Ismail ini tidak ada satupun yang sahih. Tidak ada satupun yang sahih. Yang disepakati adalah sampai dengan Adnan. Dan kemungkinan Adnan juga apa namanya hidup sebelum zaman Nabi Isa. Oleh karena itu mustahil untuk bisa menemukan nasab Adnan ke atas bersambung sampai Ismail alaihi salatu wassalam. Kata Az-Zahabi rahimahullah, lakin ikhtalafu fima baina Adnan wa baina Ilya Ismail minal aba. Para ulama semuanya berselisih dan tidak ada yang sepakat untuk menyebutkan nasab antara Adnan sampai Ismail. Faqila bainahuma tis'atu aba. Ada yang mengatakan 9 garis keturunan ke atas, masih ada 9 lagi. Waqila tis'ah. Waqila sab'ah, afwan. Ada yang mengatakan 7 ke atas. Waqila mithla dzalik 'an jama'ah dan seterusnya. Namun tidak ada satupun yang menyebutkan atau yang berani menyebutkan tentang rincian dari nasab-nasab tersebut. Urwah ibn Zubair mengatakan ma wajadna man ya'rif ma wara'a Adnan wala Qahtan illa takharrusan. Kami tidak mendapati satu orang pun yang mengetahui nasab Adnan ke atas atau Qahtan ke atas kecuali takharrusan, kecuali hanya menerka-nerka, dan itu adalah dusta. Demikian juga datang satu riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'id rahimahullah dalam tabaqatnya dari jalan Hisham ibn Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca sebuah ayat dalam surat Al-Furqan ayat ke-38, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qurunan baina dzalika katsira, dan masa setelah itu sangat amat banyak jumlahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kadzaban nasabun, yang berani menyebutkan nasab Adnan ke atas mereka adalah orang-orang pendusta. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nasab Nabi Muhammad SAW yang disepakati adalah berhenti sampai dengan Adnan. Adapun Adnan ke atas bersambung sampai Ismail alaihi salatu wassalam, tidak ada riwayat yang menyebutkan dan tidak ada satu ulama pun yang menetapkan tentang nasab di atas Adnan. Baik. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu wasallam wa barakallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.